cinta. Kini kutemukan semua apa yang terjadi pada diri kita yang sebenarnya darah kasih untukku tak ada cinta untukku darimu. Kasih thank you.